Galatia paus 5. Iraga sampun sujati merdeka, santukan ide Sang Kristus sane sampun mebasang iraga. Duaning punika metakeh je sekadi anak merdeka, tur sampunang je malih serahange ragan semetone dados panjak. Indayang pirengang, puniki tiang Paulus sane matur ring semeton, mungguing yen semeton ngwehin malih ragan semetone kesunat, indike punike mepiteges, ide Sang Kristus sampun tan pisan meguna pebuat semeton. Malih wawanin tiang negesang ring semeton, sekancan anak sane ngwehin ragannyane kesunat, anake punike patut ngelakonin pidab-dab torate mekesami. Para semeton sani nginda yang medame pemantu kering ide sang yang widiwase, melantaran ngelakonin pidab-dab torate punike, sujatinipun sampun palas saking ide Sang Kristus. Ipun wenten ring jabaning sih peswecan ide sang yang widiwase. Mungguing iraga puniki, iraga ngajap-ajap mangde ide sang yang widiwase ledang nameyang iraga pemantu ke ring ragan idane, tur mula indike punike sane ajap-ajap iraga melantaran kuasan roh ide sang yang widiwase sane mekarye sejeroning kepercayaan iragane. Santukan, yening iraga nunggil ring ide sang Kristus Yesus, yadian mesunat wiaden tan mesunat, tan wenten binanipun, sane buat wantah percaya ring ide Sang Kristus sane kesinahang sejeroning kepitresnan. Sane rien semeton sampun melaksana becik pisan. Sapo sireke sane ngandeg semeton ninutin paindikane sane sujati. Napi awinanipun semeton keni kelelunyuhin. Sinah paindikane punike boye saking ide sang yang widiwase rauhnya, sane sampun ngesengin semeton. Anake maosang, mungguing ragine sane akidek, sampun cukup buat ngeranayang nasak tapene sami. Nanging tiang kantun cager ring para semeton. Petungilan iragane sejeroning ide sang penembahan, ngeranayang tiang cager ring manah, mungguing pekayunan semetone tan melianan, dur isapo sirejua anake sane nguluk-uluk semeton, ipun pacang kesisipang antuk ide sang yang widiwase. Para semeton, anake sekadi tiang puniki, yening tiang kantun midartayang indik mesunate punike penting, napi awinanipun tiang kantun kesengsarain. Yen paindikane punike kepatut, sampun sinah pidartan tiange indik salib ide Sang Kristus dan pacang ranayang kemewahan. Tiang meled, mangde anake sane nguluk-uluk semeton punike, nyarata ngusahayang dewek ipune, kantos ipun neres dewek ipune niri. Para semeton, semeton kesengin buat merdeka. Nanging, sampunang kemerdekaane punike, angen semeton jalaran buat nyerahang dewek semetone keperintah antuk pance indrian semetone. Tungkalikanipun, mangde kepitresnane punike ngawinang semeton pada saling ayahin. Santukan, daging pidab-dab torate sampun kecutetang dados titah asiki sane asa puniki. Tresno asih je kita teken sesaman kitane, patuh teken resnain dewek kitane niri. Nanging, yen semeton melaksana sekadi sato, saling gut-gut, saling uluh, patut semeton waspada, mangde sampunang semeton saling uugang. Atur tiange sapuniki, bangayang je ide sang roh nuntun urip semetone tur sampunang je semeton ngulurin indriane sekale. Santukan pekitan indriane sane sekale punike, metungkasan ring pekarsan roh ide sangyang widiwase, semalihe pekarsan roh ide sangyang widiwase, taler metungkasan ring pekitan indriane sekale. Mekekalih punike mule memeseh. Indike punike mepiteges, mungguing semeton tan dados sekame-kame ngemargiang sepekitan semetone. Yening semeton ketuntun antuk roh ide sangyang widiwase, semeton tan kantun kereh antuk pidabdab torate punike. Indik parisolah indriane sekale punike sampun terang pisan. Inggih punike, mececabulan, ngelaksanayang paindikan-paindikan sane cemer, ngulurin indriye, nyungsung arce, ngiwe, memeseh-mesehan, mesoksak, iri hati, memedih, ngulahang dewek pedidi, mayegan, tansah ngai soksak, ngadut sekelati, memunyah, memotah-motahan, lan sepenunggilanipun. Sane mangkin tiang mepekeling ring semeton, sekadi sane sampun uningayang tiang rien, sapo sireje ngelakonin paindikane sekadi punike, ipun tan pacang kelugre dados kaulan ide sangyang widiwase. Nanging roh ide sangyang widiwase pacang wetuang kepitresnan, keliangan, dame, kesabaran, kepiolasan, kebecikan, kesetiaan, alap asor miwah uning ringeret budi. Dan wenten pidabdab sane metungkasan ring sekancan paindikane punike. Tur anake sane dados druwen ide sang Kristus Yesus, anake punike sampun amati raga, miwah amati seluwiring pekitan indrian nyane sekale. Roh ide sangyang widiwase, sampun maicayang urip anyar ring irage, ide taler patut nuntun urip iragane. Sampunang irage sumbung, sampunang saling tangtangin wiaden saling iri hati.